Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yutlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ayuhal muslimun, hadirin dan para pendengar sekalian yang semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk bisa bertemu kembali dalam pelajaran seputar janaiz, di mana pada bab-bab sebelumnya kita telah melewati apa yang hendaknya dilakukan tatkala orang sedang menghadapi sakaratul maut. Maka pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pembahasannya terkait dengan ahkamul wafah, hukum-hukum yang terkait apabila seorang telah meninggal, yaitu dipastikan orang tersebut telah meninggal dunia. Maka dikatakan oleh beliau Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, kata beliau, bismillahirrahmanirrahim, yustahabbu idza matal mayyit, maka disunnahkan apabila telah meninggal si mayit tersebut, taghmidu ainaihi, untuk kita menutup, memejamkan kedua matanya, menutupkan kelopak matanya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam aghmada Abu Salamah radhiyallahu anhu lamma mat. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupkan mata Abu Salamah tatkala beliau meninggal. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ummi Salamah dari hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabiyah Ummi Salamah radhiyallahu anha. Maka kata beliau, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah waqad syaqqa basaruhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke ruangan Abu Salamah dan sungguh syaqqa basaruhu, dalam kondisi matanya ini telah kosong, artinya telah meninggal sehingga terbuka matanya sedikit, tidak ada pandangan, tidak ada reaksi. Faghmadahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupkan kelopak matanya. Ini demikian. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh apabila telah dicabut, maka mata pun akan mengiringinya, membelalak ke atas. Ini demikian. Maka ternyata fadajjan nasu min ahlihi, maka mulailah bersedih. Namanya ditinggal keluarga, meninggal. Ya, keluarga dari Abu Salamah pun bersedih. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian berdoa atas diri-diri kalian kecuali dengan kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Maknanya di sini adalah tatkala seorang ditinggal oleh keluarganya dalam keadaan sedih kayak apapun, janganlah sampai dia mengucapkan kalimat-kalimat jelek yang ketika itu malaikat akan mengamini dia. Sebagai contoh, ya lebih baik saya ikut mati saja. Ya bagaimana nanti anak-anak kita masih kecil-kecil, siapa yang mengurusi dan sebagainya, mereka akan terlantar. Nah ini sebagainya. Nah ini jangan seperti ini. Janganlah kalian mendoakan atas diri-diri kalian kecuali bi khair, kebaikan. Sehingga ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun kemudian berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Maka beliau pun berdoa, memberikan contoh, bukan sekedar arahan dengan ucapan. Maka beliau pun mengatakan, ya Allah, ighfir li Abi Salamah, ampunilah Abu Salamah. Kebaikan yang diucapkan. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, maka angkatlah derajatnya nanti di akhirat. Di mahdiyyin. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, maka berilah ganti bagi orang-orang yang beliau tinggalkan dari keluarganya, yaitu berupa kebaikan. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, maka ampunilah kami dan dia, wahai Rabb semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau pun mengatakan, wafsah lahu fi qabrih, maka luaskanlah kuburannya, wanawwir lahu fi, dan terangilah dengan cahaya bagi dia di kuburannya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu adab yang bagus diajarkan oleh manusia terbaik Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala menghadapi orang dari orang-orang dekatnya meninggal. Seorang sahabat beliau meninggal, sedih kayak apa. Namun beliau tatkala melihat mendapatkan sudah betul-betul meninggal, maka dipejamkanlah matanya. Dan sabar mampu menasihati kepada keluarga yang ditinggal, yang ketika itu dhajja merasa sedih. Ya? Ini demikian, kadangkala demikian. Betapa sedihnya seorang ditinggal oleh suami, bapak, dan seterusnya orang yang dicintai. Maka kata Rasulullah mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Ini yang kadang terlalaikan. Janganlah kalian mendoakan atas diri kalian kecuali kebaikan. Jangan sampai terus niyaha, meratapi hingga akhirnya kadang terucap ucapan-ucapan yang jelek. Nah, ini tidak bagus. Ya. Kenapa? Karena malaikat mengamini apa yang kita ucapkan. Nasallallahu salama wal afiyah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 920. Ini yang pertama harus kita perhatikan. Maka kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu kata beliau Syekh Shalih Fauzan, wa yusannu satrul mayyiti ba'da wafatihi bisaub, dan disunahkan untuk menutupi mayit setelah dipastikan kematiannya, ditutupi dengan pakaian. Lima rawat Aisyah radhiyallahu anha, dengan dasar apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari di nomor hadis 5814 dan Muslim nomor hadis 942. Kata beliau radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama hina tuwfiya sujja bi burdin hibarah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, naam, ketika beliau meninggal wafat, sujia bi burdin hibarah, maka beliau ditutupi dengan kain dari burd, yaitu hibarah, kain yang biasa dipakai oleh kaum wanita dengan warna hitam. Ini demikian. Hadis ini muttafaqun alaih, sehingga di sini merupakan penghormatan kepada mayit, memelihara kepada dia, ditutupi, tidak dibiarkan terbuka. Sehingga menjadikan ngeri orang-orang yang melihatnya. Kadang demikian. Nah, maka ini termasuk adab ditutupi jenazah yang telah meninggal tadi. Kemudian pula, setelah itu perlu diperhatikan adab-adab berikutnya. Wayan bagil isra'u fitajhizihi idha tuhuqiqa mautuhu. dan seyogianya untuk bersegera di dalam pengurusan jenazah tersebut apabila memang sudah dipastikan kematiannya. Secara dokter atau medis, oh memang sudah dipastikan beliau mati. Ya, dia mati, orang tersebut mati. Ini, maka yang demikian ini, atau dilihat dengan tanda-tandanya, sudah dingin, kaku, dan seterusnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan padanya, sudah mati. Maka disunahkan segera, bahkan seyogianya segera untuk mengurusinya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Al-Husain ibn Wahuh radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di nomor hadis 3159, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi li jifati muslimin an tuhbasa baina dhahrani ahlihi. Kata beliau, tidak seyogianya apabila seorang mendapatkan ada jenazah seorang muslim yang telah meninggal, antuhbas, untuk ditahan-tahan. Masih ditahan-tahan baina dhahrani ahlihi, terus berada di sekitar daripada keluarganya. Ini tidak seyogianya. Maka hendaklah bersegera mengurusinya. Dimulai dari memandikannya, kemudian setelah bersih, suci, dikafani, kemudian setelah itu disolatkan, dan ketika sudah kemudian setelah itu diangkat, dibawa ke kuburan. Boleh kita menunggu di sana sampai dengan kuburan tersebut siap untuk diletakkan jenazah atau ditanamkan jenazah, dimakamkan jenazah ke dalam kuburan tersebut. Ini demikian. Ini seyogianya. Kenapa demikian? Kata beliau, hikmahnya diantaranya, lianna fi dzalika hifdzan lil mayyiti min at-taghayyur. Dikarenakan dalam perkara bersegera tadi merupakan bentuk pemeliharaan, penjagaan terhadap mayit, jasad si mayit, yaitu supaya tidak berubah. Berubah apa? Hidup lagi atau gimana? Bukan. Berubah, barangkali nanti muncul sesuatu yang tidak enak, sehingga banyak gunjingan dari manusia, ataupun juga menjadikan rusak jenazahnya, dan seterusnya. Lah, maka ini hendaknya bersegera. Bahkan Al-Imamu Ahmad rahimahullah menyatakan sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, jilid yang kedua, halaman 162. Imam Ahmad mengatakan, karamatul mayit ta'jiluhu. Termasuk karamah, kemuliaan bagi si mayit adalah ta'jiluhu, bersegera dalam pengurusan jenazahnya. Nah, jadi ini termasuk rahmah bagi si mayit. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, asri'u bil janazah. Bersegeralah kalian ketika terkait dengan jenazah, pengurusan, membawanya dan seterusnya. Maka fa in kana salihan fa khairu tu'ajjiluna lah. Apabila beliau si mayit tersebut adalah orang yang soleh, maka kebaikan engkau segerakan untuk dia. Maka sebaliknya kalau ternyata mayitnya adalah orang yang jelek, maka sesungguhnya beban yang kau tangguhkan, engkau tanggung di atas pundak-pundak kalian. Ini nasallahu salama wal afiyah. Bukan berarti rahmat kepada mayit ditunda-tunda sehari dua hari hanya sekedar barakallahu fikum, kadangkala demi perkara yang tidak menjadikan mayit itu bisa hidup kembali. Ini demikian. Ataupun juga adanya supaya keluarganya yang lain dari jauh datangnya dua hari, tiga hari, nanti bisa meminta maaf. Ini tidak seyogianya. Nah, ini demikian. Maka di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan arahan para ulama kita yang mereka senantiasa berusaha untuk mengamalkan hadis Nabi SAW yang mulia, Kata Imam Ahmad, karamatul mayyit ta'jiluhu. Termasuk karamah kemuliaan si mayyit adalah bersegeranya kita mengurusi jenazah. Ini demikian. Ini harus diperhatikan. Namun, di sana juga perkara yang memang ditasamuh. Ada kompromi oleh para ulama. Kata Syekh Shalih Fauzan, wala ba'sa an yuntawar bihi man yahduruhu min waliyihi au ghairihi in kana qariba. Dan tidak apa-apa untuk menunggu sesaat, ya, orang-orang yang akan menghadiri jenazah dari kalangan keluarga atau yang lainnya, kalau memang dekat. Yang diharapkan mereka bisa memberikan syafaat kepada si mayit. Apa itu syafaatnya? Dengan kita mensolati dan mendoakan maghfirah. Mensolati mayit dan mendoakan maghfirah, memintakan ampun kepada Allah. Inilah syafaat bagi si mayit. Demikian ditunggu, lah ini bermanfaat. Kalau ditunggu sekedar saya minta maaf, sudah enggak mendengar. Ya ini, seyogianya jangan memberatkan si mayit. Karena mereka malah tertunda, kalau memang orang yang soleh, tertunda menikmati kebaikan yang Allah janjikan baginya. Kalau orang yang paleh, orang yang jelek, ahlul ma'asi ataupun fasik serta fajir, maka sesungguhnya beban dosa yang kita pikul di pundak kita. Nasallahu salam wal afiyah. Kata beliau, tidak apa-apa kita menunggu sesaat orang yang hadir dari kalangan keluarganya atau orang yang lain, dengan catatan, in kana qariban, kalau memang dekat orang yang ditunggu tersebut. Dan juga yang kedua, dengan catatan, walam yukhsha 'alal mayyiti minat taghayyur, tidak dikhawatirkan mayit itu berubah nanti, berubah, rusak jasadnya, ya. Ini demikian, baunya dan seterusnya, mirip demikian. Ini yang hendaknya diperhatikan. Kemudian ada berikutnya terkait dengan orang yang sudah meninggal. Wa yubahu, dibolehkan pula al-i'lamu bimautil mayyit, untuk mengumumkan kematian seorang muslim. Nah, yubahu al-i'lamu bimautil mayyitil muslim, dibolehkan untuk kita mengumumkan kematian seorang yang muslim. Lil mubadarati litahyiatihi, dalam rangka untuk bersegera mempersiapkan jenazahnya. Bukan dalam rangka, nanti akan diperhatikan. Karena di sini bentuk mengumumkan si mayit ada dua bentuk. Kalau bentuknya yang pertama, lil mubadarati litahyiatihi wa huduri janazatihi wa salati alaihi wa du'ailah, maka ini yubah. Kalau dalam rangka yang pertama, agar muslimin yang lain bersegera mempersiapkan pengurusan jenazahnya, dan dalam rangka agar supaya mereka hadir mendatangi jenazah tersebut dan mensolatinya serta mendoakan kebaikan bagi si mayit tersebut, maka ini boleh diumumkan. Dengan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, telah meninggal dunia saudara kita Fulan bin Fulan yang bertempat di sini. Nah ini, maka mudah-mudahan kita ataupun kaum muslimin bisa mensolatinya dan memintakan ampun kepada Allah baginya. Ini sebagai contoh, maka demikian. Atau dengan mengatakan, kita ada jenazah, mari kita datang untuk mensolati jenazah tersebut. Nah ini, yang seperti ini boleh. Dan yang tidak boleh, bagaimana? Ada bentuknya. Wa ammal i'lamu bimautil mayyiti ala sifatil jaza' wa ti'dadil mufakharatin. Ini, di sini, adapun mengumumkan kematian si mayyit ala sifatil jazak, dalam bentuk sebagai ungkapan duka cita, kesedihan. Ya, dalam bentuk ungkapan duka cita, kesedihan, sebagaimana di koran-koran, di majalah, dan sebagainya. Sehingga menjadikan orang yang tidak punya kepentingan, artinya kepentingan di sisi mungkin terkait hutang, mungkin tidak ingin nyalat dan sebagainya, ini jadi tahu au tidati mufakharatin, atau dalam rangka supaya berbilang namanya kebanggaan, oh ternyata banyak yang memberikan bela sungkawa dan seterusnya. Ini demikian wadzalika min fi'lil jahiliyah, bentuk-bentuk i'lam seperti ini ya, ini na'yu namanya, ini na'yul jahiliyah ya, termasuk bentuk pengumuman pemberitaan orang yang mayit yang dilakukan orang jahiliyah, berbangga-bangga ataupun juga dalam rangka untuk berduka cita dengan terus apa namanya larut dalam keduka citaan. Termasuk diantaranya pula yang dilarang min hafalatu wa minhu hafalatun ta'bin wa hafalatu ta'bini wa iqamatul ma'dam, dan termasuk diantaranya adalah adanya perayaan-perayaan yang isinya bentuk ya kayak pesta, adanya kematian maksudnya gitu, ataupun juga melaksanakan ma'dam, berkumpul di rumah orang yang mayit, yang kematian, yang apa, yang mati, dalam rangka untuk ya rame-rame makan-makan dan sebagainya di situ. Nah ini maka bukan dalam rangka senang-senang, namun istilahnya ya berbela sungkawa ikut anu lah, demikianlah ini tidak seyogianya yang demikian ma'dam. Kata yang pertama, dalil yang menyatakan bolehnya kita mengumumkan si mayit dalam rangka supaya bersegera melakukan persiapan jenazahnya, nah, pengurusannya. Kemudian pula dalam rangka untuk banyak yang hadir mensolati dan mendoakan si mayit, ini boleh dilakukan. Karena ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala meninggal Raja Habasyah, meninggal An-Najasyi yang beliau adalah seorang Muslim, dan qadarallahu ma syafa'a fa'ala, ternyata rakyatnya tidak ada yang mau masuk Islam, tetap di atas agama Nasrani. Maka beliau meninggal, sampailah beritanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena belum disolati jenazah, maka Nabi mengajak kepada para sahabat, sungguh telah meninggal, telah wafat saudara kalian An-Najasyi, maka marilah kita mensolatinya, solat ghaib. Nah ini demikian. Maka ini barakallahu fikum, dibolehkan pengumuman yang sifatnya seperti ini. Adapun yang kedua, dalam rangka untuk maktam, berkumpul sekedar untuk mungkin perayaan dan sebagainya, ataupun juga dalam rangka bentuk ungkapan duka cita dan seterusnya dalam berbangga-bangga, maka ini tidak boleh. Ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ini orang-orang jahiliyah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga demikianlah Islam mengatur. Ya, Islam mengatur. Adalah boleh kita mengumumkan dalam rangka untuk supaya banyak yang hadir mensolati jenazah. Atau dalam rangka untuk bersegera. Ini demikian. Kemudian pula perkara berikutnya terkait dengan peninggalan-peninggalan si mayit. Ini tadi setelah diurusi dan sebagainya telah dimakamkan. Kemudian terkait dengan peninggalan-peninggalan si mayit berupa hukuk, berupa hak-hak. Ya, yang terkait dengan wasiat ataupun hutang ataupun waris, itu insya Allah akan datang pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Kesimpulannya adalah diantara adab yang perlu diperhatikan ketika kita mendapatkan orang yang telah meninggal, maka disunahkan bagi kita untuk menutupkan matanya kalau masih terbuka. Ya. Kemudian yang kedua, disunahkan untuk menutupi mayit tersebut dengan kain. Dan selanjutnya adalah bersegera mengurusi jenazah tersebut. Dari memandikan, mensolati, mengkuburkan. Ini demikian. Yang mengkafani dan mengkuburkan. Kemudian setelah, dan ini termasuk bentuk pemuliaan terhadap si mayit. Pemuliaan disegerakan. Nah ini demikian. Kemudian boleh pula terkait dengan hal tersebut, boleh pula kita mengumumkan kematian si mayit kalau tujuannya dalam rangka. Pengumuman ini tentunya ada dua. Yang pertama, kalau dalam rangka supaya muslimin tahu sehingga bersegera mengurusi jenazahnya, datang mensolati dia dan mendoakan dia, maka ini boleh. Namun kalau dalam rangka untuk sekedar ungkapan duka cita, disebar jadi banyak orang yang tahu, kemudian mereka berbangga-bangga karena ternyata banyak orang yang datang dan seterusnya, maka ini termasuk yang dilakukan orang-orang jahiliyah, ini dilarang yang seperti ini. Itu yang bisa kita ambil pelajaran di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita dan keluarga kita orang-orang yang semakin dekat dengan sunnah, bisa semakin mengenal dan cinta kepada sunnah Nabi SAW dan diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan dan mengikuti serta berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW sampai dengan meninggal. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesudahan yang baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Ada banyak dan kekeliruannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.